bagi anak muda memenuhi keinginan diri sangat menggoda. Tak melakukan seringkali dianggap ketinggalan, membuat darah muda menggelegar di sana. Tak rela ada pada kesantunan dan kesopanan karena dianggap kuno. Celaka, ini nilai-nilai yang tertanam pada hati orang muda. Awas, muda memang usiamu, tapi bisa jadi muda kau terjatuh. Muda memang usiamu, tapi bisa jadi tua kesalahanmu. Karena itu, orang-orang muda berjaga-jagalah. Pikirkan apa yang akan dilakukan supaya penyesalan tak datang. Kalau ada ruang untuk menyelesaikan, kalau tidak dan terus berkelanjutan, itu penyesalan yang sangat menyesakkan. Hindarilah nafsu mudamu. Tawaran nafsu yang bisa tiba di hadapanmu, memuaskan rasa hasrat seksualmu, itu tak selalu menyenangkan, ada bahaya di sana. Apalagi kalau nafsu birahi yang dipenuhi dianggap hanya sekedar gaya hidup masa kini. Tidakkah itu menakutkan? Nah anak muda, mari belajar memahami nilai di kehidupan. Bertanyalah kepada dirimu sendiri, buatlah sebuah ukuran, akuilah sebuah kebenaran. Tidakkah orang yang terbiasa untuk membuka diri dan memuaskan hawa nafsunya adalah orang celaka yang mengerikan, karena mereka hanya jadi budak nafsu yang menakutkan. Sementara yang bisa mengendalikan diri, mereka bisa menikmati secara bertanggung jawab apa yang memang sudah boleh menjadi haknya.